sekalian tak anjur. Nah salah lamun ku rimboga rasa dede sekalian tak anjur. Sepanjang anjur setia akan muarek hianat, cinta akan mual unggut kalinduan. Sepanjang anjur satu huakan muarek midua, cinta akan mual kebakanginan. Cinta akan bakal ayah salah lawasna, cinta akan serangenge anu maturan poe, bakal ayah salah lawasna. Sepanjang anjen satu huang